huda edam na puti malao di dana na ema kalau lau paradei kanda di poda kurado dan di kurado kanda di kuradei selama lau ade. Terima kasih.